فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون مسكين. وتأكلون الطعام أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يومئذ بجهنم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يكذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الآية آيات مليكة كشتي الله نرانك tingkae tiang kafir-kafir badane nyerita ake manusia sing gede dhuwur kaum Ad, kaum Samud, ya. Terus sing do bekedut-bekedut kaya Fir'aun sak tentarane. Manusa sing gagah-gagah dhuwure nganti 200 meter kekuatane luar biasa. Sambar bledek pisan merungkuk kabeh. Hancur kabeh. Padahal rosak-rosak. Ngancam kufar kahne domloto-mloto sambar ledek ambas. Terus nerake pola tingkae wong kafir mawi dawuh fa'ammal insanu mongko anapun utahi manusa sing kafir niki sing disebut-sebut iki manusa sing kafir-kafir iza mabdalahu tekalane nyoba ing manusa Rabbuhu sapa pangerane kekno Gusti Allah fa akramahu mongko mulyaake sapa Allah ing manusa wa na'amahu lan paring nikmat sapa Allah ing manusa fa yaqulu mongko ngucap do ngomong wong-wong nek nuju awake diparingi waras wiris nyambut gawene diparingi gampang nek tujuan rencanane do berhasil iku do ngomong-ngomong aku iki lagi dimulyakake Gusti Allah fayaqulu maka ngucap manusia mau Rabbi akraman utawi pangeran ingsun iku mulia ake sapa pangeran ingsun aku iki lagi tampa bejo dimulia ake pangeran ku nek nuju awake waras wiris mbut kaene gampang untungnya akeh kesehatannya prima ngomongnya aku lagi dihormati Gusti Allah ini omongannya wong kafir nek diwalik wa amma iza mabdalahu lan anapun tekalane nguji sapa pangeran ing manusa faqadara mongko ngrupekake sapa Allah alaihi ngatasé manusa rizqahu ing rizkine nek nuju rizkine cupet mbut gaene kangelan lara wae manusa mau ngomong fayaqulu mongko ngucap manusa Rabbi utawi pangeran ingsun ahanan iku ngenyek ngino sapa pangeran ingsun aku lagi dino pangeran wong Islam aja kaya ngono iki ucapane wong kafir nek diparingi awake sehat but kene gampang sembarangan keturunan lemoni diparingi kamulyan Gusti Allah dimulyake nek nuju diparingi lara awake kurang pas atawa rencanane ora berhasil but kene keteteran aku lagi diino karo pangeran iku ucapane wong kafir wong Islam aja kaya ngono wong Islam nek diparingi kesehatan rezeki jembar sakit ngibadai ajek lan sampurno. Nah, ya iku ngomong alhamdulillah aku diparingi waras wiris, aku diparingi kuat poso, aku diparingi kuat taraweh witir sono. Alhamdulillah semoga-moga diberi sakit ngibadah nganti akhir husnul khotimah. Iki wong Islam. Nah, jadi dihormati jeneng Gusti Allah niku diparingi kesehatan kanggo ngibadah. Diparingi rezeki kanggo ngibadah. Mulane wong Islam nyambut gawe monggo. Atine ngrentek niat ting so nyambut gawe dadi petani, dadi pedagang, dadi pegawai. Niat ing so nyambut gawe mugi-mugi saged kiat ngibadah. Dadi kanggo ngibadah, kanggo nyekolahake anak putu, kanggo sedekah fakir miskin. Carane ngoten iki. Nek pun diparingi dimalake sing fakir miskin, yatim piatu diumani. Nek wis iso ngibadah salate dinas pasane kuat. Sedekah wani. Alhamdulillah, mugi-mugi dipun tampi amal kula dening Gusti Allah. Ngono. Iki carane. Dadi niat golek ridane Allah. Dadi saben esok penggawane manusia dhewe-dhewe ana sing mulang, ana sing ngaji, ana sing nyambut gawe, ana sing ron kantor, ana sing sawah kabeh. Ngecakke langkah jangkah sing pertama. Kanjeng Nabi nonton bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kelawan nyebut asmane Allah. Aku pasrah awakku dateng Gusti Allah. Ora ana sing kuat ngibadah, ora ana sing kuat nyingkiri maksiat kejaba entuk pitulungane Allah. Ngrentek mut gawe niat kanggo ngibadah. Niki kerenteke ngoten. Niat kanggo ngibadah. Niki mangke sampean mlampah sak kecak niki ganjaran terus. Niki ditulis bumi sing sampean etaki benjing dadi saksi. Niki tengene surat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Besok dina kiamat bumi cerita nyeritake beritane bumi. Aku ndek kok dilinggahi saiki nek nuju ngaji pajar ya mak sayange kok ngantuk ya tapi gue linggane kene, aku tetep dilinggai, dicatet, itu besok dilapor ke, sing lapor bumi, yauma idin tuhadditsu akhbaraha, besok dina kiamat, tuhadditsu bumi kudu cerita, nyeritake akhbaraha ing beritane bumi. Mulane kiai-kiai sing alim iku nek bar salat zuhur, bar salat apa isya, nek salat sunat, kadang-kadang pindah-pindah tempat. Ngatah-ngatahake saksi. Nah, terus kadang-kadang donggowo tasbih. Tasbih itu ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum la ilaha illa. Tasbih niki benjing dadi saksi. Kadang-kadang sing mboten tasbih nganggo hitungan tangan. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum. Tangan niki benjing mboten bakal kobong nak neraka. Sebab tinggo maca Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ora bakal kobong. Dadi nak neraka tapi mboten kobong. Sebab napa? Nalika nak donya kanggo maca Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Kadang-kadang bar salat salam terus Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tangan tinggal hitungan. Adikin benjing nyaksi. Kosok bali ini. Nak sing tinggal nakal-nakal. Bamane tinggal perzinaan. Kim besok ngaku. Anu ne ngaku. Anu ne ni ku sing paham tambahan. Ya. Anu neng aku kulan juga tinggi anu, wangeh, mana kak ngomong ngisi sini. Lah aku diparingi sa ngomong gusi Allah, dia kan bangku pentelu ini geger, niki geger eh manusia karo anu neng dewi geger, ngisi sini, wakalu lijulutihim. Lima syahidtum alaina. Kowe kok nganti nyekseni ngomong-ngomong ngono. Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai. Aku dikon ngomong Gusti Allah kan ngono, ngomong-ngomong. Apa deka dipenging-penging kancamu keje ndelurung. Ayo aku lagi lali. Ayo pokoke aku mbok nggo. Niki endah besok. Nah. Mulanya kita ngatah-ngatahake ngamal sae dikir-dikir. Engko nek baranu ngatah-ngatahake tobat istighfar langkung-langkung nek badhe sare. Kanjeng Nabi pesene kali Bu Aisyah kon maca surat Ikhlas ping 3 terus maca istighfar ndongaake wong Islam sak jagat. Dunga ake wong Islam sak jagat niku kengeng senajan wonge moh ya dalile Kanjeng Nabi mulang Bu Aisyah astagfirullahalazim kon nambahi lil walidaini liwah walidami il muslimina wal musliman di bulangane Kanjeng Nabi ngoten niku. Jadi wong Islam sak jagat dijaluk ke ngapura benda bunga. Liri aneh perintah yang jenabi niki berarti wong Islam sing rukun. Ya aja lucu. Ana wong Islam bawa bom bunuh diri. Pas ana Jumatan bomnya diledak ke. Sing mati ana 137. Ku maksude apa? Wong Islam Jumatan dibom. Iki garis keras kok ngoten-ngoten niku ya. Walane kita ampun tiru-tiru. Niru wong ulangane Kanjeng Nabi. Wong Islam terhadap wong Islam sing rukun. Sing rukun. Nek ana sing keliru dilengke. Wangsul dateng ucapane wong kafir. Wong kafir nek ngomong sing jadi ukuran urusan donya. Anggel awake sehat, wae lemu, mbut gaene gampang untuk rezeki warah, munine dimulyakno Gusti Allah. Nek nuju di wale rezeki ne kurang buat kabe ne kangelan loro wae leng marani diina Gusti Allah. Wong Islam aja kaya ngono. Sing dadi ukuran wong Islam nek diparingi wasehat waras wiris mulkane jembar kanggo ngibadah. Kok iso tinggal kanggo ngibadah, nggo sedekah fakir miskin, yatim ya ki namane kita bejo terhormat. Carane nek kanggo kemaksiatan namene kita ora terhormat. Nek wis ngono ngadah-ngadahake tobat. Ucapane wong kafir ditulak karo dawuhe Gusti Allah. Kala aja kaya ngono. Omongan ngono ku kliru. Jadi dimulyakake Gusti Allah ora kondung awake sehat. Rizkine jembar ora iku. Sehat kanggo ngibadah. Alhamdulillah kata kita ngeten iki alhamdulillah awake sehat do tinggu poso tinggu ngaji nggo wiridan niki iki ucapane wong Islam. Bala tukrimun al yatim niki perlu kula terangake qiraah syab'at. Mangke sing donggowo kitab-kitab tafsir Jalalain ora usah diowahi. Wacane macem loro. Siji. Bala yukrimuna nggo iya. Yukrimunal yatim. Terus walaya hudduna. Wala yahudduna ala ta'abil miskin wa yakuluna turasa aklal lama wa yuhibbuna almala khubban jamma. Diwaca nganggo ya. Jadi nek ana tafsir Jalalain utawi tafsir Sawi tulisane mboten usah diowahi. Onten sing maca bala tukrimun al yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aklal lamma wa tuhibbuna al mala hubban jamma. Ngagota nek tulisane ngono ya aja diowahi nek kira asab at. Kira asab atiku wacan Qur'an diulangake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saking malaikat Jibril saking Gusti Allah. Dadi wonten nami qiraah sab'at. Nah, niku kabeh qiraah warahane Kanjeng Nabi. Maknane bala tukrimun al yatim nek tukrimun balik dora murya ake ora ngormati sira kabeh ing anak yatim duwe bondo tapi do medit-medit nek diwaca bala yukrimun balik ora ngormati sapa dheweke kabeh wong kafir al yatim ing anak yatim. Medite ku ana anak yatim padahal isih kerabat kadang kena ponaan kena putu dite ora tau nyiprat. Iki ya takrif yatim niki supaya ngerti takrif yatim. Sabiyun la abalahu. Sing jarane anak yatim bocah sing durung balek ditinggal mati bapake. Nek ditinggal mati ibune ora yatim. Dadi sing diarani yatim sing ditinggal mati bapake. Nek kewan-kewan kaya pitik wedhus sing ditinggal babone iku yatim. Nek ditinggal bapake ora yatim. Mergo bapake jagone wis bolak-balik ngliya. Kita ref nara kitab itu. Ya. Perlu dicatat. Sing disebut yatim iku nganti umur piro? Niki saged bapak-bapak majelis taklim Jumat Fajar ningali wonten ing kitab tafsir Jalalain utawi Sawi. Juz 4 surat An-Nisa nggone ayat Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Surat An-Nisa juz 4 ayat 6. Nggone hatta idza balaghun nikah. Diterangake teng Jalalain mazhab Syafi'i umur yatim nganti umur 15 iku umur balik, nganti umur 15. Dadi nek wis umur 15 namine wis balik. Niki cara Imam Syafi'i. Mangga sampean tingali tengene tafsir Sawi. Umur balik menurut Imam Hanafi lan Maliki umur 18 tahun. Umur 18 tahun iku balik. Umur 15 cara Hanafi durung balik. Kula wangsuli malih nek nggone ayat Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Surat An-Nisa juz 4 ayat 6. An-Nikah umur balik cara Imam Syafi'i nganti umur 15. Jadi umur 14 disebut durung balik. Iki balik-balik umur. Nek balik ngipi, ya iku dhewe maneh, iki balik umur. Nek menurut Imam Hanafi lan Maliki saged dipuntingali tengene tafsir Sawi. Andika umur balik nganti umur 18. Umur 18. Kula nanggapi keterangan tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Kula mangalai yatim cocok sing di delok-delok. Nek urusan sosial, ya, kula cocok Imam Hanafi. Umur balik umur 18. Sebab napa? Bocah umur 18 niku cara sekolah wis rampung aliyah atau SMA. Cara urip wis iso mandiri. Mula nek durung umur 18 tetep direken yatim. 17 reken yatim. Niki mbak menawa majelis taklim Jumat Fajar kurang paham, saged ditingali wonten tafsir Sawi tengene An-Nikah. Buluk nganti umur 18 tahun. Niki nek ngenani sosial. Tapi nek ngenani ibadah, kula cocok Imam Syafi'i umur 15. Jadi upamane bocah umur 14 disunat rawane, aja dipaksa, ditunggu. Engkau nak wis umur 15 khitan gak wani segeruk. Paksa. Sebab napa? Urusan ibadah. Jadi sholat wis suci. Merga pucuke pun dipotong. Jadi kula nanggapi perselisihan Hanafi lan Syafi'i nek urusan sosial kula cocok ning ngene Hanafi. Dadi nek ana wong gedhe-gedhe umur 15, umur 16, umur 17 golong ke yatim. Tapi nek urusan ibadah, urusan puasa salat kula cocok Syafi'i. Niki keterangan kula saged dipuntingali wonten ing tafsir Jalalain lan tafsir Sawi. Wala tahadduna lan ora pojong gegerei, ora pojong kanjuri sapa sekape ala to amil miskin ing atase aweh pangan wong miskin. Madite ra mekakat. Nganti nek dikon sedekah ring fakir miskin. Madone. Lah pencilane wong kafir niku, le madone ngenyek. Coba aku kok mbokan aweh Pak. Pangan wong fakir miskin. Padahal wong fakir miskin le digawe fakir miskin niku wis kersane Gusti Allah ngono iku. Iya, ayo kersane Gusti Allah dhewe fakir aku kok kon ngaweh berane aku mbok musuhna Gusti Allah. Oh, niku nyeleke diomongane. Kudu tak plinteng ae kondone iki. Iku le madoni. Niki diterangake tengene surat Yasin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lilladziina aamanu anut imu mallau yasha'ullahu at'ama. Aku mbokon ngaweh mangan wong pekir sing dak dibayari Gusti Allah. Berarti aku nantang Gusti Allah. Aku rak wani ngene ku nek ngomong nyeleki tenan lho. Padahal aweh pangan fakir miskin niku tuntunan syarak. Tapi le madani wong kafir ngono saged sampean waca tengene surat Yasin wa idza qila lahum anut imu mallau yasha'ullahu at'ama wal wis ngono ngunan-ngunane in antum illa fi dhalalim mubin kowe ku ngaku wong Islam kok malah holor ngono iku jalane holor ku ya ditinggae wong kafir. Wa ta'kuluna turasa lan do gelem mangan sapa dheweke wong kafir aturasa ing bondo warisan. Akelan lama kelawan mangan sing kebangeten. Nek ana sedulure do mati niku royoan warisan nganti-nganti wong wedok-wedok ora dibagi. Anak-anak sing durung balek ora dibagi. Nek nerbolo ngono aklal lama. Nah, ora dibayi bondo warisan, lafale cedhak. Wa taqulu naturasa. Do mangan sira kalih. Cara basa kudus do mbadhok sira kabeh. Ing bondo warisan, aklam lama kelawan mangan sing secara glenggem. Watu khibbun al-malan jodemen sirau kafir wong kafir ing bono huban jama kelawan bun demen si kebangetan. Wah, nganti duitnya orang tahu nyiprat. Padahal tonggo fakir miskin pirang-pirang. Kanjeng Nabi selalu nganjuri dateng tiang suke-suke kon sedekah rengene fakir miskin yatim piatu tonggo-tonggo khususe sing do fakir miskin supaya dipeki diciprati. Nganti ana kadawuh Batu himpu an yalina kalbuk. Batu dari khajatak. Kue kepengen. Atimu ramah lunak. Pengen tau ora. Hajatmu keturutan. Pengen ora. Para sekabat jawab inggih kepengen. Irhamil yatim. Sayangi anak-anak yatim. Wamsah rosahu sebagai tanda sayang dihapus-hapus kepalane. Wa'at emho minta amik berilah mereka santunan. Jadi nyantuni anak yatim modele macam-macam. Ana sing modele ditukake sandangan sak pengadek diparingi arta. Ana sing diparingi arta tok karo banjakan. Nek nanggone terasa niku bocah-bocah yatim diwehi wedhus. Cara wedhus nek cilik jenengane cemek. Kula nate ngriku teng terasa asara yatim piatu santunan yatim piatu wedhus kok pirang-pirang dijejer-jejer nak ngarep masjid iki kanggo apa niki kanggo anak yatim dari kundan teng terasa nabi angko kudus nak menawa kebu niki soal teknis kengeng-kengeng ya. Saben setahun wis dadi wedhus. Dadi nek kepangen luru wedhus sampean teng terasa. Ya. Pirang-pirang wedhus sing duwe anak-anak yatim. Kala aja kaya ngono. Awas. Iza dukatil ardu nengalane digoncangake apa bumi dekan-dekan kelawan gonjang-ganjing tenan. Awas, besok nek bumi wis gonjang ganjing. Saman bayangke, lake sak daerah kecamatan Lindu namine, ngoten mawon pun mawon. Niki benjing obahe bumi sak donya gonjang ganjing. Niki dina kiamat. Bayangke, wong semaput. Oh, ya. Wajah Rabu kalan wis teko apa dawuh perintahe pangeran. Maknane Rabu ka dawuh perintahe pangeran. Wal malaku hale para malaikat sofan sofa do baris-baris. Waji alan ditekake yauma idin ing dalam dina kiamat di jahanam apa jahanam. Yauma idin besok dina iki. Ya tazakkarul insanu lake podo eling manusia kafir. Elinge kafir besok nek wis gonjang ganjing dina kiamat lake eling. Wa anna lahu dzikra. Kaya apa lahu kete kafir adzikra apa eling. Eling wis dina kiamat ra ana gaene. Besok dina kiamat jahanam lek ngajak kepengen nyaplok wong kafir-kafir ora kuat jahanam. Jahanam niku benjing ditaleni kendali. Kendaline 70.000 kendali. Siji kendali dicekeli malaikat 70.000. Sangka rosane jahanam. Jahanamu rosane ngono iku musuh kendali 70.000 kendali dicekeli saben-saben siji kendali dicekeli malaikat 70.000 malaikat iku cek kualan malaikat kepengen nyaplok rengene wong kafir. Tapi endah neraka jahanam mboten saged nyaplok wong Islam mboten saged. Dadi sing dicaplok ku sing ana dosane. Mboten kok anggar mlebu neraka jahanam kobong mboten. Ana anggar mlebu kono kobong malaikat-malaikat kobong dikek engko. Lah malaikat-malaikat ku sing jaga ana neraka kepalane. mboten kapeng mboten. Sebabe napa mboten lakoni dosa. Jadi sing diobong niku sing lakoni dosa tok. Ya kulo. Ngucap sapa wong kafir lagi eling. Ya laitani ho mendahne ingsun kadam diku padha nglakoni ingsun ing kaapian li hayati nalika uripku. Ya Allah, jepang deko aku nak donya aku do ngamal masuk Islam, poso, salat ngono. Ijepo. Fa yauma idzin mangka ing dalem dina iki la yu adzibu rasa neksa hadabau kaya siksane Allah ahadun sapa wong siji siksa sing dikerahke Gusti Allah ora ana sing nandingi wala yusiku lan ora naleni bundeli wasakahu kaya gandele Allah sing dienggo naleni ku besi ya gadunge dadu wesi wasakahu kelawan talenane bandanane Allah ahadun sapa wong siji wis luar biasa nah sing dienggo naleni wong kafir niku wesi iku kanggone sing wong kafir sing kanggone wong Islam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsu. Oh eling-eling nafsu. Al mutmainnah tukang tenang-tenang, ayem-ayem, aman-aman yaiku wa nafsu de wong Islam. Nek arep mati wong Islam kudu tapi irji'i baliyo sira nyawa ila rabbi kisuan ring pangeranmu radiyatan halirida mardiyatan turdiridane fatukuli mangkom lebu asira fi ibadi ing dalam jumlah golongane kaula kang saleh-saleh wadukuli lan lebu asira jannati ing swargaku saben wong Islam menawi badhe sedo niku mana malaikat sing tugas eh nyawa kowe metu sangka ragamu nah irji ila rabbiki ngamalmu wis bagus-bagus saiki kowe metu sangka ragamu sowan ring Gusti Allah ganti entuk ridane Gusti Allah. Kowe mlebu golongane kawula-kawula sing saleh-saleh mlebu swarga. Niki saben wong Islam. Saben wong Islam arep mati ana malaikat sing ditugas ngomong kaya niki. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ndah apa nikmate wong Islam. Mulane Islam kita niki diperkuat, dipertebal, dijogo nganti akhir dadi hayat kita mangko husnul khotimah. Sing lucu niku tengene daerah negara luar negeri. Uighur Tiongkok. Negara Tiongkok. Pemerintah Uighur Tiongkok niku nglarang masyarakat Islam dilarang poso. Niku ana niku. Kebangetan niku. Wong Islam dua poso dilarang. Rumah makan kon buka. Sing ora buka didenda. Niku lucu niku. Nek Uighur Tiongkok. Gula macam ni kita surat kabar. Alhamdulillah pemerintah Indonesia betul ngoten malah nganjuri kan poso. Yang tadi kita syukuri alhamdulillah kita hidup nangone negara Islam. Niki termasuk negara Islam ngeten iki. Tuking iki wa dakhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil Thank you.